أحب أن يقرأ فلينقرأ. بقى الحديث. Masuk pada hadis yang ke-60. Qala an Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas ibn Malik Abu Hamzah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka Ummu Sulaim dan Abu Talha mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, hadza Anas khuwaidimuk, wahai Rasulullah, ini Anas pembantu kecilmu. Anas ibn Malik Abu Hamzah Al-Ansari Al-Madani termasuk sahabat yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Ta'ala, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir ma lahu wa waladahu wa adkhilhu al jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, terjadilah anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Sahabat yang mulia, sahabat yang terakhir meninggal dunia di Basrah. Menyatakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu an, saya melihat dua doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama dan kedua, dan saya berharap yang ketiga pun saya mendapatkannya. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, yakni tidak sempurna. La yatimmu imanu ahadikum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Nafi di sini, la, penafian di sini, nafi iman di sini maksudnya adalah nafi kamal wa tamam, ditiadakan kesempurnaan iman, bukan ditiadakan asal iman, bukan ditiadakan tidak punya iman sama sekali, berarti kafir, bukan. Yang ditiadakan di sini adalah tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Sebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam syarah Arba'in Nawawi, yang bisa dilihat pada hadis yang ke-13. Kata beliau, dalil perkara ini, anna dzalikal amal la yukhriju bihil insanu minal iman, karena amalan tersebut tidak menjadi sebab seseorang keluar dari iman. La yakhruju bihi, anna dzalikal amala la yakhruju bihi al insanu minal iman. Amalan itu tidak menjadikan seseorang keluar dari iman, dari Islam. Wala yu'tabaru murtad, dan tidak pula dia murtad. Wa innama huwa min babin nasihati, itu hanyalah dalam bab nasihat. Sehingga penafian di sini adalah nafyul kamal wat tamam. Bisa dilihat sana ada keterangan yang lainnya. ya, bahwasanya takwil semacam ini, jika takwil itu memiliki dalil, bukanlah takwil yang tercela, itu adalah tafsir penjelasan. Nah, karena kita memahami agama ini tidak boleh separuh atau sebagiannya, namun kita harus melihat agama ini secara keseluruhan, kita mengambil semuanya. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai yuhibba, ay hatta an yuhibba, sampai dia mencintai, sampai dia mencintai li akhihi, untuk saudaranya, bukan terjemahnya sampai dia mencintai saudaranya. Namun apa? Yuhibba ma yuhibbu li nafsi, maf'ulnya ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai untuk saudaranya perkara yang dicintai untuk dirinya. Ya, kadang terjemahnya diterjemahkan sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Yang benar sampai dia mencintai li akhihi, untuk saudaranya, perkara, nah ini, perkara yang dia cintai untuk dirinya. Apa maksudnya? Ya, jelaskan oleh beliau juga dalam syarah halaman 163. Nah, qauluhu li akhihi ay al-mu'min li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya mukmin, saudara iman. Ma yuhibbu li nafsihi, perkara yang dia cintai untuk dirinya. Apa? Min khairin wa daf'i syarrin, berupa kebaikan. Sampai dia mencintai kebaikan itu ada pada dirinya, dia cintai kebaikan itu pun ada, dia raih, diraih untuk saudaranya. Min khairin, berupa kebaikan. Wa daf'i syarrin, tertolak dari kejelekan. Wa difa'in 'anil 'irdhi, demikian pula menjaga, membela kehormatan dan lain sebagainya. Ya. Mencintai kebaikan-kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Mencintai agar saudaranya terlepas dari kesulitan, kegundah gulanaan, sebagaimana dia senang kalau lepas dari kesulitan, kegundah gulanaan, kebingungan. Cinta, cinta kemudian diwujudkan dengan pengorbanan dan usaha, bukan semata-mata cinta, namun harus diwujudkan. Karena mahabbah tersebut ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Mencurahkan apa yang dia mampu. Ya, jika dia mampu dengan nasihat, jika dia mampu dengan harta, dengan fikiran, dengan doa, sebagaimana dia akan berusaha bagaimana dirinya berhasil sukses, maka dia berusaha sebagai wujud cintanya dia kepada saudaranya, dia mencurahkan segala kemampuannya sebagaimana dia mencurahkan untuk dirinya. Nah, ini mahabbah yang luar biasa. Kalau seorang betul-betul menjalankannya, niscaya nanti di akhirat dia akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata saya cinta kepada saudara saya, namun enggak ada bukti. Gampang kalau ngomong saya cinta. Yang berat adalah bukti, mana buktinya? Mana wujudnya? Sehingga ini hadis yang sangat agung. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya perkara yang dia cintai untuk dirinya. Dia senang kalau dia cukup. Dia senang kalau dia berilmu. Dia senang kalau dia bisa beramal. Dia senang kalau dia istiqamah. Dia senang kalau urusannya beres. Nah, ini juga semestinya kita curahkan bagaimana saudara kita juga mendapatkan hal yang semacam itu. Nah, kalau kita sifatnya nafsi-nafsi, ya sepenting saya sendiri, ya ini salah, belum sempurna keimanannya. Nah, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahutaala, di sini ada beberapa faedah, kita sebutkan sebagiannya. Ya, pertama, jawazu nafsi syai lintifa'i kamali, bolehnya meniadakan sesuatu, dan yang dimaksud adalah meniadakan kesempurnaan. Nah, yang kedua, wujubu mahabbatil mar'i li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, wajibnya wajibnya kecintaan seseorang untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Wajibnya kecintaan seorang untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Ya, berikutnya at-tahdziru minal hasadi. Dalam hadis ini mengandung tahdzir, peringatan dari hasad, hati-hati dari hasad. Ya, ini penyakit yang sangat berbahaya, tidak ada seorang pun yang selamat dari hasad. Orang ya, hanya saja orang itu satu, kalau dia hasad bisa jadi dia munculkan dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Atau orang yang hasad namun dia hilangkan hasad itu, ditekan. Kenapa? Karena hasad tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Peringatan at-tahdziru minal hasad, peringatan dari sifat hasad, nah, yang sangat berbahaya. Iblis laknatullah hancur gara-gara hasad. Ahli kitab hancur gara-gara hasad. Maka hati-hati diri kita semuanya, jangan sampai kita menghancurkan diri kita, amal kita dengan sebab hasad. Ada di sana hadis namun enggak sahih hadisnya. Ya. Hasad, posisi hasad dengan amalan. Hasad itu akan menghancurkan amalan sebagaimana api menghancurkan kayu bakar, namun hadisnya enggak sahih. Nah. Sana ada hadis yang semakna dengan ini, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nah, Nabi mengatakan, man ahabba an nuzahzaha 'anil nar, siapapun yang ingin dijauhkan dari neraka, selamat dari api neraka. Wa yadkhulul jannata, dan masuk ke dalam surga. Falyati maniyatuhu, hendaklah kematian yang mendatangi dia. Jadi ketika dia mati, berarti sebelum mati sudah ada upaya terus berusaha, karena kita enggak ada yang tahu kapan matinya kita. Falyati maniyatuhu, hendaklah kematian mendatangi dia. Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi, syahidnya. Wal ya'ti, hendaklah dia bersikap, bermuamalah, berucap, ya, bertindak tanduk terhadap manusia. Ma yuhibbu, apa yang dia cintai, an yu'ta ilaih, dia diperlakukan dengan itu. Ya. Hendaklah dia memperlakukan manusia sebagaimana dia senang diperlakukan dengan hal semacam itu. Nah, ini syahidnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempurnaan iman, termasuk juga mewujudkan ya kasih sayang sama kita, sehingga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga mendapatkan kecintaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia, demikian pula di akhirat. Nas'alullah salam wal afiyah, walhamdulillahi rabbil alamin.